Lihatlah dari mana kalian mengambil ilmu agama. Ada kaidah, lihatlah dari mana kalian mengambil ilmu agama, dan ada kaidah, terimalah atau ambillah kebenaran dari mana saja selama hal itu benar. Sebagaimana orang Yahudi berkomentar tentang Ka'bah, namun hal itu benar. Kedua hal di atas sepertinya bertentangan. Jawabnya tidak bertentangan. Ya. Orang Yahudi mengatakan kepada para sahabat di kota Madinah, kalian tuduh kami adalah orang-orang musyrik. Dan orang-orang Yahudi mengatakan, padahal kan juga berbuat syirik. Ya, kalian mengatakan, masa Allah wa sya'a Muhammad. Dan kalian mengatakan, wa Ka'bah. Kalian mengatakan, karena kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Dan kalian mengatakan, demi Ka'bah. Demikian kata orang Yahudi. Kalian juga syirik. Ya, yang syirik bukan hanya kami, kalian juga syirik. Maka kemudian para sahabat yang mendengar ucapan Yahudi ini, kemudian berkata, melaporkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi katakan, benar apa yang dikatakan oleh yang Yahudi itu enggak boleh. Katakanlah, masa Allah summa sa'a Muhammad, dan katakanlah wa rabbil Ka'bah, dan jangan katakan wa Ka'bah. Nabi mengatakan, ucapkanlah demi Rabb pemilik Ka'bah, jangan kalian katakan demi Ka'bah. Maka Nabi menerima kebenaran dari orang Yahudi tersebut. Maka dua hal ini tidak bertentangan. Kaidah yang pertama, lihatlah dari mana kalian mengambil ilmu agama. Itu adalah kaidah dalam masalah mencari guru. Ini adalah kaidah dalam masalah mencari guru. Kemudian terimalah kebenaran, ambillah kebenaran dari mana saja, selama itu adalah benar. Ini adalah kaidah dalam menerima kebenaran. Kaidah dalam mencari guru, jangan menjadikan sembarangan orang sebagai guru. Carilah guru yang memenuhi kualifikasi menjadi guru. Sebagaimana telah dibahas oleh An-Nawawi, gimana guru yang baik? Dia adalah seorang yang agamanya baik, dan dia punya kemampuan untuk terhadap ilmu yang hendak diajarkan. Ya, dan dia adalah seorang yang punya agama yang baik, akidahnya benar, dan bukan ahli maksiat. Itu kualifikasi seorang guru. Jangan menjadikan guru sembarang orang. Maka ini kaidah yang benar dalam masalah mencari guru. Namun ada kaidah menerima kebenaran. Adapun kebenaran, terima kebenaran dari siapapun, meskipun itu bukan guru kita. Meskipun orang kafir, ahli bid'ah, orang ateis, orang musyrik, iblis sekalipun, kalau dia mengatakan kebenaran dan kita tahu itu benar,